Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurlahu ala taufiqihi wa amdinani. Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Majlis Taklim Al-Ittiba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita tentang tafsir surat Al-Baqarah. Kita sampai pada ayat ke-208. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai orang yang beriman, masuklah kalian dalam Islam secara totalitas, secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Baik, ayat ini kita tuliskan terlebih dahulu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إنه لكم عدو مبين. Baik, Allah buka dengan wahai orang-orang yang beriman. Ya. Wahai orang-orang yang beriman. Kemudian Allah mengatakan, udkhulu fi silmi kaffah. Masuklah kalian dalam as-silmi. As-silmi bisa apa namanya artinya al-musalamah, dan bisa artinya Islam. Dalam ayat yang lain, wa in janahu lis-salmi, ya. Jadi as-silmi itu bisa as-silmi, bisa as-salmi, ya. Bisa dua apa namanya harokat, dengan kasroh atau dengan fathah, dan maknanya bisa dua, bisa as-silmi sama dengan al-musalamah, yaitu perdamaian. Kemudian yang kedua bisa maknanya as-silmi, maksudnya al-Islam. Ini yang diriwayatkan dari Mujahid, maknanya adalah al-Islam. Dan pada ayat ini Al-Tabari rahimahullahu taala lebih cenderung kepada makna as-silmi sama dengan Islam. Ini pilihan Tabari. Al-Tabari sebagian ulama menganggap umum mencakup masuklah kalian dalam Islam atau masuk kalian dalam perdamaian, ya. Namun pendapat Tabari lebih kuat, ya, karena beliau mengatakan bahwasanya dalam Al-Qur'an Allah tidak menyuruh masuk dalam perdamaian, tapi Allah mengatakan wa in janahu lis-salmi fajnah laha, ya. Jadi kalau mereka cenderung kepada perdamaian, maka condonglah. Ya, condonglah. Tapi tidak ada perintah harus berdamai, tidak harus, ya. Kalau terjadi peperangan tidak harus berdamai antara kaum muslimin dan orang kafir, tidak harus berdamai, ya. Kalau ada kecenderungan mereka untuk berdamai, maka berdamai. Maka berdamailah. Baik. Adapun kafah. Kafah. Diambil dari kaf. Kaf. Itu. Ka. Kemudian fa. Kemudian fa. Ka. Fa. Fa yang ini menunjukkan sama dengan al-mana. Mana artinya menahan. Dan dalam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan beberapa istilah bahasa Arab yang menggunakan ka dan fa fa, ya. Ka dan fa fa, contohnya misalnya contoh dalam bahasa misalnya kifah. Kifatul mizan. Kifah itu daun timbangan, daun timbangan. Ini namanya kifah. Kenapa daun timbangan? Karena dia menahan agar yang mau ditimbang tertahan. Makanya disebut dengan kifah. Dia menahan yang lainnya. Sehingga yang mau ditimbang diletakkan tidak keluar dari daun timbangan tersebut. Contoh lagi misalnya kufah, kufah tu thawb. Kufah thawb. Apa ini, lengan baju, ya. Kenapa? Dia yamna as-saut minal intishar. Dia menahan, ya sudah, baju cukup di sini, dikasih lengan baju selesai, jadi tidak terurai kemana-kemana, berhamburan, enggak. Maka dia menahan, menahan baju cukup sampai di sini, namanya kuffatus saut. Ada juga al-kaf. Al-kaf ini, tangan. Tangan dia menahan, kalau dia megang satu dia menahan, al-kaf. Nah, maka makna daripada kafah, ini isim fa'il maknanya kafah, yaitu yang menahan maksudnya adalah, jadi kafah maksudnya secara keseluruhan. Secara keseluruhan, tidak ada yang tertahan, menahan atau tertahan atau terhalangi, tidak ada, semuanya mencakup. Nah, di sini para ulama tentang kafah, mereka dua pendapat. Kafah ini adalah hal dari apa? Ini irob kafah, irobnya adalah hal. Kafah, kafatan, irobnya adalah hal. Al-hal. Nah, mana sahibul halnya? Sedang menjelaskan tentang kondisi. Kondisi apa? Ada dua pendapat, ya, tentang sahibul hal. Mohon maaf yang siapa yang sedang dijelaskan ini ngerti bahasa Arab, saya perlu sampaikan. Ada yang mengatakan dua pendapat. Pertama, maksudnya kembali kepada Islam. Sahibul halnya adalah Islam, yaitu silmi. As-silmi yaitu al-Islam. Yang kedua, pendapat mengatakan sahibul halnya yang sedang dijelaskan adalah waw jamaah dalam dari ya ayyuhallazina amanu, amanu. Waw jamaah di sini maksudnya sahibul halnya. Yang kalau kita artikan ini contoh pembedaan makna ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafa. Menurut pendapat pertama artinya, wahai orang beriman, beriman, masuklah kalian ke dalam Islam, ke dalam seluruh ajaran Islam, ya, totalitas. Ya. Jadi yang dimaksud kafah seluruh maksudnya, jadi kafah ini maksudnya seluruh, ya. Seluruh maksudnya apa? Seluruh terkait dengan Islam atau seluruh terkait orang beriman? Kalau kafah sahibul halnya adalah as-silmi atau Islam, maknanya wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam seluruh agama Islam, ya. Seluruh ajaran, ya, seluruh ajaran agama Islam. Artinya apa? Janganlah kalian mengikuti ajaran Islam sesuai dengan hawa nafsu. Kalau cocok dengan keinginan kalian, kalian ikuti. Kalau tidak cocok, kalian tinggalkan. Ini namanya tidak kafah. Dan inilah yang sering dipahami oleh masyarakat ketika dibilang masuklah kalian Islam secara kafah. Maksudnya masuk secara seluruh aturan Islam kalian masuki. Apakah masalah adab, masalah akidah, masalah akhlak, masalah fikih, kalian apa masuk secara totalitas. Kerjakan semuanya. Yang kalian tidak mampu, berarti kan? Yang kalian tidak mampu kerjakan, belum mampu kerjakan, maka niatkan untuk mengerjakan. Karena orang yang berniat akan mendapatkan pahala. Orang yang berniat kalau dia tulus akan mendapatkan pahala. Ya. Maka ini perintah pertama, maksudnya ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafa, maksudnya kalian dalam Islam secara totalis, itu seluruh ajaran Islam tanpa terkecuali. Jangan beragama dengan hawa nafsu. Banyak manusia seperti itu, masyarakat. Ini cocok diambil, ini enggak cocok dia tentang. Padahal semuanya dari Islam. Makna yang kedua, ya, sahibul halnya adalah alladzina amanu, artinya wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian seluruhnya, hendaknya kalian seluruhnya tanpa terkecuali, tidak ada yang seorang pun dari kalian terhalangi, seluruhnya tanpa terkecuali. Untuk masuk Islam. Untuk masuk Islam, maksudnya kalian seluruhnya tanpa terkecuali masuk Islam, dan ini menunjukkan ta'kid, penekanan. Ya, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi, maksudnya kalian seluruhnya tanpa terkecuali harus masuk Islam. Dan maksud dari kalian masuk Islam, maksudnya adalah istiqomah dan perkuat iman kalian. Iman kalian. Ini mirip seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, seperti firman Allah ya ayyuhalladzina amanu aminu. Kata Allah ya ayyuhalladzina amanu. Aminu bi rasulihi. Aminu billahi wa rasulihi. Aminu billahi wa rasulihi wal kitab alladhi nazala ala rasulihi. Allah berfirman, wahai orang yang beriman. Jadi sudah beriman, wahai orang yang beriman, berimanlah. Jadi orang-orang yang beriman, berimanlah. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, orang sudah beriman kok disuruh beriman lagi? Maksudnya adalah pertahankan imanmu, istiqamah, atau kau tambah imanmu? Meskipun kau sedang beriman, kau disuruh pertahankan imanmu atau bertambah imanmu. Ya. Karena iman bertingkat-tingkat. Dan kita butuh untuk istiqamah. Dan seperti ini banyak. Jadi, seorang sedang melakukan suatu, diperintahkan untuk melakukan suatu yang sedang dia lakukan. Maksudnya apa? Maksudnya, dia disuruh mempertahankan atau menambah. Contoh sederhana, orang sedang makan. Sedang makan, makan. Kita bilang sama orang sedang makan. Maksudnya apa? Makan terus, jangan berhenti. Atau tambah makanmu, itu maksudnya. Jadi seorang yang talabbas bisyai, dia sedang menjalankan sesuatu, kemudian dia disuruh menjalankan sesuatu yang sedang dia kerjakan. Dia mutalabbis bisyai wa yu'maru bihadza syai. Dia sedang melakukan sesuatu dan diperintahkan untuk menjalankan sesuatu yang sedang dikerjakan. Maksudnya apa kalau begitu? Maksudnya adalah pertahankan atau kau tingkatkan. Saya ulangi tadi contohnya seperti orang sedang makan, kita bilang makan. Dia padahal sedang makan. Maksudnya apa? Makan terus, jangan berhenti. Atau kau tambah keimanan, makanmu, tambah lagi. Nah, ketika Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu, aminu, wahai orang yang beriman, berimanlah. Wahai orang yang beriman, berimanlah. Maksudnya, pertahankanlah imanmu, istiqomah, atau kau tambah kekuatan level imanmu. Sama seperti orang-orang berdoa, dan ini sering ditanyakan oleh orang Nasara, kalian sudah dapat hidayah, kenapa minta hidayah? Kita dalam Islam, dalam sholat kita mengatakan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Padahal kita sudah di atas hidayah. Kita bukan tersesat, kita sudah di hidayah, hidayah Islam. Lantas kenapa kita minta hidayah? Dua maknanya, agar hidayah kita dipertahankan, agar Allah istiqomahkan kita, atau Allah bukakan pintu-pintu hidayah yang lain, karena hidayah berlevel-level. Masih banyak kebaikan yang belum kita tahu, masih banyak keharaman yang perlu kita tinggalkan. Ya. Nah seperti ini juga, jadi kalau ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah, kalau kafahnya seluruh ini, arti seluruh ini kembali kepada Islam, maka jelas, masuklah kalian Islam secara totalitas. Ini tafsiran yang pertama. Maksudlah kalian misalnya secara totalitas, karena tidak boleh kalian milah-milih. Ya, maunya ini saja yang halal-halal kalian suka, yang haram kalian tetap lakukan. Ya, kalian tidak terima. Namanya kalian masuk Islam bukan totalitas, bukan kafah, tapi ikut hawa nafsu. Nah, Ustaz, kita tidak bisa melakukan seluruh Islam. Kalau yang kalian tidak bisa lakukan, kalian niatkan. Saya belum bisa. Tapi saya tidak menolak, saya belum bisa. Ya, saya berusaha suatu saat bisa melaksanakan. Ya. Adapun tafsiran kedua yang tadi kita sebutkan, wahai orang beriman, maksudlah kalian seluruh kalian masuk dalam Islam, tidak ada tanpa kecuali. Setiap mukmin berusaha untuk istiqamah dan berusaha untuk meningkatkan level imannya. Ini untuk tafsiran ya, yang kedua. Baik. Setelah Allah berfirman, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan." Tadi tafsir yang saya sebutkan itu bahwasanya kalau masuk Islam harus totalitas, kalau enggak mampu maka niatkan dulu, disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Saya telah berfirman, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduun mubin. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduun mubin. Sungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Musuh yang nyata. Tapi konsekuensi dari seorang ketika masuk Islam secara totalitas, dia harus menyelisih siapa? Ini konsekuensi dari totalitas dalam Islam. Atau untuk konsekuensi meningkatkan keimanan, harus menyelisih syaitan. Ketika Allah melarang kita mengikuti langkah-langkah syaitan, jadi khutwat dari khutwah, khutwah itu langkah, langkah. Khutwat artinya langkah-langkah syaitan. Artinya syaitan itu segala langkahnya harus dihindari. Kenapa? Innahu lakum aduun mubin, sungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Ini sebab kenapa kita dilarang mengikuti syaitan. Illa. Sebab kenapa dilarang ikut syaitan? Karena syaitan adalah musuh yang nyata. Allah mengatakan aduun mubin. Innahu lakum aduun mubin, aduun mubin. Adu mubin. Musuh yang nyata, musuh. Mubin nyata. Nah, mubin dalam bahasa Arab bisa dari fi'il lazim, dari bana, mubin. Bisa dari bana. Bana bisa dari abana. Fi'il muta'addi. Kalau ini fi'il lazim. Kalau bana artinya, jadi mubin bisa dari bana. Bana artinya jelas, nyata atau jelas. Kalau abana itu menunjukkan, yang menunjukkan permusuhannya. Nah, dua-duanya masuk dalam setan. Setan ini dia musuh yang jelas. Tidak perlu kita ragu bahwa setan adalah musuh. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhu aduwa. Semua syaitan adalah musuh kalian dan kalian harus menjadikan dia sebagai musuh. Demikian dalam Al-Qur'an Allah mengatakan inna hadza dalam Al-Qur'an kata surah Thaha kata Allah Subhanahu wa taala aduwwul laka wa li zaujika. Setan itu adalah, iblis adalah musuhmu dan bagi istrimu wahai Adam. Jelas. Dan syaitan bukan cuma jelas sebagai musuh, dia juga mempertontonkan dirinya sebagai musuh dengan nyata-nyata menyatakan permusuhannya. Di antaranya ketika dia disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau. Dia mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku ciptakan aku dari api dan aku ciptakan Adam dari tanah. Sehingga iblis musuh yang nyata dan juga menampakkan permusuhannya. Makanya ketika Allah melarang sesuatu, Allah sebutkan ilahnya. Kenapa dilarang? Karena syaitan tidak ada kerjaan lain kecuali menyesatkan manusia. Perhatikan. Semua langkah-langkah syaitan. Khutuwat. Perhatikan. Khutuwat. Syaitan. Langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah ini mencakup seluruh ajaran syaitan. Mencakup seluruh kegiatan syaitan. Kegiatan iblis. Artinya apa? Tidak ada kegiatan iblis dan setan kecuali untuk menyesatkan manusia. Tidak ada iblis dan anak buahnya dan setan-setan anak buahnya tidak punya kegiatan lain kecuali menyesatkan manusia. Menyesatkan manusia. Makanya ketika menyatakan anak Adam, ya, manusia. Makanya ketika Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan, tidak terkecuali semua langkahnya mengantarkan kepada neraka jahanam. Jadi syaitan ini iblis, makhluk yang tujuan cuma itu, tidak ada kegiatan lain. Kalau manusia kan punya kegiatan banyak, kegiatan ini, kegiatan aktivitas, makan dan minum, kegiatan bertetangga, bersahabat, pemerintahan, ketenaganegaraan, banyak kegiatan manusia. Kalau setan ini enggak punya kegiatan kecuali menggoda manusia. Dia enggak ada kegiatan lain kecuali menggoda manusia. Karenanya dia fokus. Fokus dan profesional dalam menggoda. Maka hati-hati. Ya. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis, Rasulullah SAW menyuruh, melarang mengikuti tradisi setan. Semua tradisi setan, kegiatan setan dilarang. Seperti Rasulullah mengatakan, inna syaitana ya'kulu bishimal wa yashrabu bishimal wa ya'khudhu bishimal wa yu'ti bishimal. Setan itu makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, memberi dengan tangan kiri, mengambil menerima juga dengan tangan kiri. Maka disuruh meninggalkan segala kegiatan setan. Kemudian juga dalam hadis, inna syaitana yamshi bina alin wahidah. Setan itu kalau jalan dengan satu sendal saja. Loh, kenapa begitu? Setan mungkin itu hobinya begitu. Yang hobinya begitu. Semua kegiatan setan jangan diikuti. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang dipersisikan, sebagian menghasankan hadis ini, kata Nabi SAW, qilu fa inna syaitana la yaqil. Tidurlah sianglah kalian, karena setan tidak tidur siang. Ya, terus sibuk menggoda manusia. Ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Jadi setanlah musuh yang nyata, sehingga kita jangan menyepelekan setan karena dia benar-benar musuh yang nyata dan menyeru kepada al-fahsya wal munkar. Tidak ada perbuatan keji dan kemungkaran. Tidak ada kegiatan dia kecuali menggoda manusia. Rasulullah melarang kita mengikuti setan bahkan dalam perkara-perkara tradisi, kegiatan makan, minum tidak boleh tangan kiri. Apalagi langkah-langkah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Baik, kita lanjutkan. Allah berfirman setelah itu, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, jika kalian tergelincir setelah datang penjelasan kepada kalian, fa'lamu anna Allah azizun hakim, ketahuilah bahwasanya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jika telah datang, jika kalian tergelincir oleh godaan setan, zalla itu artinya tergelincir, jadi kaki berjalan terpleset. Jika kalian tergelincir atau terpleset, asalnya dalam untuk digunakan untuk kaki yang berjalan kemudian terpleset, tapi kemudian umum digunakan terpleset dalam berbagai macam masalah. Terpleset benar-benar terpleset dalam masalah fikih, dalam kehidupan rumah tangga, terpleset dalam akidah, terpleset dalam syahwat, ya terpleset. Min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, setelah datang penjelasan baik kepada kalian, fa'lamu anna Allah azizun hakim, ketahuilah bahwasanya Allah itu azizun hakim. Aziz, maha perkasa, maha kuat, hakim, maha bijak. Maha bijak. Baik. Ayat ini menjelaskan, Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan ta'lim al-ittiba. Jika kalian tergelincir, fa in zalaltum, artinya manusia tidak ada yang mampu istiqomah terus. Artinya bagaimanapun berusaha, suatu pasti tergelincir. Bagaimanapun kita berusaha, istiqomah pasti tergelincir. Tidak mungkin istiqomah terus, pasti suatu tergelincir. Saat terpleset pasti. Makanya Nabi SAW mengatakan istiqimu walan tuhsuh. Di antara makna hadis, istiqimu walan tuhsuh, istiqomahlah kalian dan kalian tidak bakalan mampu. Artinya pasti kita akan tergelincir. Ini Rasulullah sebutkan. Istiqomah kalian tidak bakalan mampu, ya. Fastaqimu ilaihi thumma tubu, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, istiqamahlah, ya, dan istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, ya, dalam surat Fusilat ayat 6, ya. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, kata Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfiruh. Allah menyuruh kita untuk istiqamah, dan Allah setelah itu suruh istighfar. Habis istiqamah, istighfar. Kenapa? Karena tidak ada di antara kita yang selalu istiqamah. Istaqimu walan tuhsun. Istiqamahlah, kalian tidak bakalan mampu. Pasti kita sudah berusaha ngaji, bertakwa, baca Quran, pasti kita tergelincir. Entah mata kita yang bermaksiat, entah telinga kita bermaksiat, entah lisan kita bermaksiat, entah hati kita bermaksiat, entah ada hak orang tidak bisa kita tunaikan, entah hak istri, hak anak, hak suami, hak orang tua, tidak mungkin, kecuali pasti kita tergelincir. Ya, maka kalau sudah tergelincir, segera kembali, jangan terus-terusan. Jika tergelincir, maka kembali. Jika tergelincir, maka kembali. Tapi kata Allah, mim ba'di ma ja'atkumul bayyinah, setelah datang penjelasan kepada kalian. Artinya, kalau tidak tahu, tidak ada penjelasan, maka dapat uzur. Belum dijelaskan, maka beruzur. Artinya, beruzur bagi orang yang sudah berusaha mengenali kebenaran, namun belum sampai bab tentang hal itu, dia belum paham, dia tergelincir, maka tidak ada masalah. Ya, dia dapat uzur. Yang di sini yang Allah cela adalah orang yang tergelincir setelah dia tahu akan hal tersebut, dan dia terus tamadi fil batil, dia terus ngayal dan terus melakukan kemaksiatan tanpa berhenti. Ya, ini yang tidak dapat uzur. Ya, makanya Allah mengatakan Allah wa kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula. Kami tidak akan mengadab suatu kaum sampai kami utus kepadanya Rasul. Artinya hujah ditegakkan terlebih dahulu, baru kemudian baru diberi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seorang tidak tahu, maka ya mau diapain, dia tidak tahu. Ya. Namun ingat, bukan berarti tidak tahu kemudian dia sengaja tidak tahu, tidak boleh. Namanya i'rad. I'rad juga dilarang. I'rad itu berpaling, tidak mau belajar. Nah, kalau dia berpaling, tidak mau belajar, kemudian terjerumus dalam kemaksiatan, tidak ada uzur bagi dia. Yang dapat uzur siapa? Yang dapat uzur adalah orang yang sudah berusaha belajar, berusaha mencari tahu, namun waktunya terbatas, kemampuannya terbatas, kemudian dia tergelincir tanpa sepengetahuan dia. Makanya ini dimaafkan. Adapun orang sejak awal berpaling, tidak mau belajar, kemudian terjerumus dan terjerumus, tidak ada uzur bagi dia. Jadi, diantara keadilan Allah, Allah tidak akan mengancam, mengazab, kecuali kalau sudah ditegakkan hujjah. Makanya Allah mengatakan, fa'in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Kalau kalian tergelincir setelah datang penjelasan, fa'lamu anallahu azizun hakim. Ketahuilah Allah itu aziz dan hakim, maha perkasa, maha hakim. Jadi, kalau antum tahu, kalau kita tahu Allah itu aziz, hakim, maka waspada, jangan terus-terusan bermaksiat. Jika kita mengetahui Allah aziz, Allah perkasa dan bijak, maka tinggalkan maksiat dan bertobat. Jangan berlanjut. Kenapa? Karena ketika Allah mengatakan Allah namanya Aziz, ya, Allah Aziz. Karena Aziz maksudnya Allah bisa menghukum. Ingat, Allah tidak ada yang bisa mencegah Allah. Allah bisa menghukum. Bisa menghukum. Mengazab. Allah bisa karena Allah Aziz. Apabila mengatakan izzatullah, ya, ada izzatul qahr, ada izzatu nafs, ya, sebut al-aziz ada makna izzatu qadar, izzatu qahr, dan izzatu imtina. Ya, izzat al-aziz itu oleh Syekh Utsaimin rahimahullah menyebut tiga makna. Izzah yaitu keperkasaan, izzatu qadar yaitu Allah maha perkasa, secara zatnya Allah maha kuat, Izzatu Qahr, Izzatu Qahr maksudnya Allah itu Maha Perkasa dan dia bisa mendominasi karena tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa izzatu imtina', ya. Artinya tidak ada yang bisa memberikan keburukan kepada Allah. Allah terlindungi karena dia perkasa. Jadi di antara makna izza adalah izzatu qahr. Izzatu qahr yaitu Allah Subhanahu wa taala mendominasi. Kalau kamu melakukan maksiat, Allah bisa menghadap kamu, tidak ada yang bisa mencegah Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa menghukum dan tidak ada yang bisa mencegah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Hakim. Hakim yaitu artinya membalas, ya, membalas sesuai dengan amalan. Orang yang dan bijak, Allah Maha bijak, itu bijak. Membalas sesuai dengan amalan. Kalau orang melakukan kebajikan, Allah masukkan surga. Kalau orang bermaksiat, maka Allah hukum. Nah, kamu kalau sudah tahu dijelaskan ini hukumnya maksiat, maka jangan berlanjut. Ini maksud ayat ini. Hati-hati dengan syaitan. Kalau kamu tergelincir, ya setelah datang penjelasan, fa'lamu ketahuilah Tuhanmu itu adalah Azizun Hakim. Allah itu Aziz Hakim. Maka jangan macam-macam. Kalau kamu sudah tahu Allah Azizun Hakim, Allah Aziz, Allah bisa menghukum, ya maka jangan terus bermaksiat. Allah bisa mencabut kenikmatannya darimu, jangan terus bermaksiat. Segera istighfar. Hakim, dan kalau Allah menghukummu, itu karena keadilan Allah. Memang Allah bijak, kamu pantas untuk dihukum. Sudah dijelaskan, sudah ditahu keharamannya, kalian engkau tetap ngeyel. Maka kalau Allah menghukummu, maka itu kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada salah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjelaskan untuk waspada. Ya, waspada untuk jangan terus-terusan dalam kemaksiatan. Jadi ini menunjukkan kalau kita mengetahui saja tidak, Syekh Utsaimin menyampaikan faedah ini bahwasanya namanya Islam itu bukan hanya mengilmui tapi harus konsekuensinya melaksanakannya. Maksudnya apa? Bisa jadi kita tahu Allah memang Maha Perkasa, Allah memang Maha Bijak, tapi kita tidak menjalankan konsekuensinya. Konsekuensinya kalau kamu tahu Allah Maha Perkasa, ya kamu harusnya takut. Kamu harusnya berhenti, kamu harus segera istighfar kalau terjerumus. Ya. Bukan hanya segera mengetahui, tapi tidak menjalankan konsekuensi. Ya. Dan itu adalah kesalahan sebagaimana kita dapat di sebagian orang-orang non-muslim, seorang kafir. Mereka tahu bahwasanya ini yang benar, tapi tidak ada konsekuensi untuk tunduk dan melaksanakan ilmu yang telah mereka dapatkan tersebut. Seperti Abu Talib. Abu Talib sudah tahu Nabi Muhammad benar, tapi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak mau mengikuti. Dalam syairnya dia berkata, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina, walaula al malamatu wa hidharul masabbati lawajadtani samhan bidzaka mubina. Sungguh aku telah tahu bahwasanya agama terbaik adalah agamanya Muhammad, seluruh agama manusia terbaik adalah Muhammad, tetapi aku tidak mengikutinya. Kenapa? Karena aku takut cercaan, cacian. Ini contoh ilmu namun tidak ada konsekuensinya. Jadi kalau kita tahu Allah Maha Perkasa, Maha Bijak, maka waspada. Tapi setelah itu, selanjutnya. Ayat berikutnya cukup panjang, ya. Saya bacakan, ya. Ayat 210. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hal yanzuruna illa ay yatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami." Ya. Hal yanzuruna. Illa ay yatiyahumullahu. Fi dhulalim minal ghamami wal malaikatu wa qudhiya al-amr wa ila Allahi turja'ul umur. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, hal di sini maksudnya ma. Hal maksudnya adalah ma. Ma, ya, artinya yang dhur maksudnya menunggu. Hal yang dhuruna illa, tidaklah mereka menunggu. Tidaklah mereka menunggu. Illa an ya'tiyahumullahu fi dhulal minal ghamami. kecuali Allah mendatangi mereka. Seiring dengan bersamaan dengan zulal minul ghamami, dengan naungan awan. Dan para malaikat. Wakudiyal amr, dan diputuskannya perkara. Wa ilallahi turjamul umur, kepada Allah lah seluruh perkara dikembalikan. Tapi kita jelaskan makna ayat ini. Hal yang dzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dzulal minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amru ila Allah turja'ul umur. Jadi Allah mengatakan tidak akan mereka menunggu. Ini ancaman, kata Syekh Sa'di rahimahullah. Ini ayat ancaman. Adalah ancaman bagi orang-orang yang tetap bermaksiat, yang ngayal. Dalam maksiat atau kekufuran. Ya, karena Allah sudah jelaskan, hati-hati ada syaitan, kalau kalian tergelincir, ketahuilah Allah adalah Azizun Hakim. Kalian masih ngeyel, kalian mau tunggu apa lagi? Apa yang kalian mau tunggu? Mau tunggu nanti Allah hukum kalian? Masih ngeyel, masih bermaksiat. Dan ini pernyataan Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, saya bacakan indah ya. Wahada fihi minal wa'idi syadid wa tahdid ma tankhali'u lahul qulub. Ya. Dan ini ada ancaman yang keras yang membuat hati ini menjadi takut, ya, lepas, jantung ini menjadi lepas karena ketakutan. Yaqulu ta'ala, ancaman keras itu maksudnya apa? Kata Allah, hal yang tadhiru sa'una fil fasadi fil ardi, apakah orang-orang yang melakukan kemaksiatan di atas muka bumi melakukan kerusakan? Al-muttabi'una li khuwati syaitan, yang mengikuti langkah-langkah syaitan. An-nabidhuna li amrillah illa yaumal jazail bil amal, yang melemparkan perintah Allah. Apa yang mereka tunggu? Apakah mereka hanya menunggu balasan mereka atas perbuatan mereka pada hari kiamat kelak? Ya. Alladzi qad husiya minal ahwali wasyada'id wal fadha'i, menunggu hari tersebut, hari yang sangat mengerikan, yang berisi dengan kengerian, kedahsyatan. Ma yuqalqil qulubadz zalimin, yang membuat jantung orang-orang berbuat zalim maka bergetar. Ya. Wa yahkul bihil jazaa'u sayyi' 'alal mufsidin, dan di situ hari di mana balasan yang buruk pantas diserahkan kepada orang-orang yang melakukan kerusakan. Wa dzalika anna Allah ta'ala yatwi samawati wal ard, hari tersebut, perhatikan hari yang dahsyat. Kalian nunggu apa? Empat bermaksiat terus, nunggu hari tersebut. Hari di mana Allah melipat langit, Allah menggenggam bumi. Wa tanathara al-kawakib, dan bintang-bintang berjatuhan. Wa tukawwaru asy-syamsu wal qamar, langit dan matahari diredupkan. Watanazzal malaikatul kiram, malaikat pada turun. Ya. Fatuhitu bil khalaik, maka malaikat meliputi seluruh makhluk. Wa yanzilul bari tabaraka wa ta'ala, kemudian turunlah Allah subhanahu wa ta'ala mendatangi mereka. Fi dhulalim minal ghamami, bersamaan dengan adanya awan-awan yang turun ketika itu. Liyafsila baina ibadihi bil qadha wal adl, bil qadha'il adl, agar Allah memutuskan hukuman bagi hamba-hambanya dengan persidangan yang adil. Fatudul mawazin, maka timbangan-timbangan diletakkan. Watun syarul dawawin, catatan-catatan amal kemudian dibuka. Watabayyadhu wujuhu ahli sa'adah, watabayyadhu wujuhu ahli sa'adah, orang-orang yang berbahagia wajah mereka menjadi putih. Wataswaddu wujuhu ahli asyqaw, orang-orang pelaku maksiat wajahnya menjadi hitam. Wayatamayyazu ahlul khair min ahli syarr, orang yang baik terbedakan dari orang yang buruk. Wa kullun yujaza bi amalihi, masing-masing akan dibalas pada dengan amalnya. Fa hunalika ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi, ketika itu maka orang yang zalim akan menggigit tangannya. Idza 'alima haqiqata ma huwa 'alaihi, ketika dia mengetahui hakikat apa yang dia lakukan selama ini. Ya. Ini maksudnya kata Sa'di, Syekh Sa'di. Ini ayat sebenarnya mengerikan. Ancaman bagi orang pelaku maksiat. Kalian mau begitu sampai kapan? Mau nunggu nanti hari kiamat? Hari di mana bintang-bintang dijatuhkan, hari di mana langit dilipat, bumi di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari di mana bintang-bintang berjatuhan, hari di mana lautan menjadi lautan api, hari di mana Allah Subhanahu wa taala turun untuk bertemu dengan mereka bersamaan dengan iringan awan-awan, awangan-awan yang di mana Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka. Ya. Disitulah kemudian timbangan-timbangan akan diletakkan, catatan amal akan dilemparkan, terlihat terbuka. Ya. Kalian tunggu hari tersebut. Mau tunggu hari tersebut? Ini ayat apa namanya? Menunjukkan dahsyatnya hari tersebut. Dan agar orang bermaksiat berhenti, sampai kapan bermaksiat? Sampai kapan menggolimi orang? Sampai kapan korupsi? Sampai kapan kufur? Sampai kapan berzina? Sampai kapan riba? Sampai kapan? Mau tunggu hari ini? Itu maksudnya. Ini ayat mengerikan sebenarnya. Nunggu sampai malaikat datang meliputi kalian. Wa qudiyal amru ila Allah turji'ul amru, dan keputusan akan ditegakkan dan kepada Allah kalian akan dikembalikan. Nah, qudiyal amru di sini, qudiyal amru ini ada dua kemungkinan, dua tafsiran. Yang pertama, qudiyal amr maksudnya adalah qada'ul amr, maksudnya qada'ul amr yaitu persidangan. Sehingga maksudnya, apa kalian hanya menunggu? Menunggu apa? Kalian menunggu Allah datang, Allah malaikat datang dan terjadinya persidangan, itu yang kalian tunggu. Sehingga kalau ini makna ini, berarti qudil amr termasuk perkara yang ditunggu. Berarti qada al amr termasuk yang ditunggu. Jadi apakah mereka menunggu para pelaku maksiat tersebut? Tidaklah mereka menunggu kecuali Allah datang, kecuali malaikat datang, kecuali hari persidangan. Maksudnya demikian. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, qudil amr ini kalimat baru, istinaf. Yaitu kalimat baru, jumlah baru, kalimat baru. Maksudnya, maka pada hari itu, seluruh perkara terselesaikan. Penghuni neraka masuk neraka, pelaku maksiat masuk neraka, ke neraka, pelaku kebaikan ke surga. Ini maksudnya. Dan ini juga oke, artinya selesai. Mau apa lagi? Tidak ada jalan lari, selesai. Artinya apa? Tidak ada tempat lari, selesai. Wa ila Allahi turja'ul umur, semuanya dikembalikan kepada Allah. Wa ila Allahi turja'ul umur. Ini dua makna qudiyal amr, dua makna. Ada yang mengatakan bahwasanya tidaklah mereka menunggu para pelaku maksiat kecuali datangnya Allah, malaikat dan juga hari persidangan. Ada yang mengatakan mereka tidak menunggu kecuali datangnya Allah dan para malaikat yang akan meliputi mereka. Wa qudiyal amr, dan pada hari tersebut perkara sudah terselesaikan, tidak ada bisa lari. Yang penghuni pelaku maksiat masuk neraka, penghuni pelaku kebaikan masuk surga. Wa ila Allahi turja'ul umur, segalanya urusan Allah. Tidak ada namanya mau lari kanan, lari kiri, semua terselesaikan. Kemudian saya bacakan perkataan ini dari Syekh Sa'di, melanjutkan ayat ini. Saya baca. Cukup panjang tapi mohon ibu bersabar tentang akidah. Beliau berkata, "Wa hadhil ayah wa ma asbaha dalilun li madhhabi ahli sunnah wal jamaah." Ayat ini dan yang semisalnya merupakan dalil tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, yang menetapkan sifat-sifat Allah ikhtiariyah. Sifat-sifat Allah maksudnya terkait dengan jika Allah berkehendak Allah lakukan, jika tidak Allah tidak lakukan. Ya, beda dengan ahlul bidah. Ahlul bidah mengatakan Allah statis, tidak melakukan apa-apa. Allah sejak dahulu sampai sekarang tidak berubah, tidak pernah berbuat, begitu-begitu saja, statis. Dan saya sudah sampaikan dalam kajian bagaimana ini adalah terpengaruh dengan akidahnya Aristoteles dan Plato yang mengatakan Allah statis. Allah sudah sempurna, statis, tidak boleh berbuat ini, tidak boleh berkehendak ini, selesai, enggak ada. Ini syubhat dari falsafah Yunaniyah, filsafat Yunani, yang akhirnya masuk ke dalam kelompok-kelompok mu'atilah yang menolak sifat. Sehingga mereka menolak sifat ikhtiariyah. Kata mereka tidak ada, Allah mau begini, begini, tidak ada. Maka mereka menolak Allah istiwa, Allah datang, Allah berbicara, mereka tolak. Semua sifat-sifat ikhtiariyah mereka tolak. Karena mereka mengatakan kalau Allah berbicara berarti ada perubahan. Dan ini semua adalah syubhat mereka. Kal istiwa wa nuzul wal maji. Ahlus sunnah menetapkan sifat istiwa, nuzul turunnya Allah dan datangnya Allah. Wa nawi dzalika min sifatati allati akhbara biha ta'ala, sifat-sifat yang seperti ini yang Allah kabarkan tentang dirinya dan dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah melakukannya. Fa yuthbitunaha ala wajhin yaliqu bijallahi wa 'azamatihi, maka ahlu sunnah menetapkan sifat-sifat ini sesuai dengan keagungan Allah, tidak seperti manusia tentunya. Ya, kita bilang istiwa Allah tidak sama seperti istiwa manusia, turunnya Allah tidak seperti turunnya manusia, datangnya Allah tidak seperti datangnya manusia. Ya, sebagaimana tangannya Allah tidak tangan manusia, zatnya Allah tidak seperti zatnya manusia, wajah Allah tidak seperti wajah manusia. Min ghairi tasybih wala tahrif. Berbeda dengan kaum Mu'tazilah, dengan berbagai macam model mereka, min al-Jahmiyah dari kalangan Jahmiyah, wal Mu'tazilah dari kalangan Mu'tazilah, wal Asy'ariyah, wal Asy'ariyah dari kalangan Asy'ariyah, dan yang semisal mereka. Mimman yanfi hadhihi sifat, yang mereka menolak sifat-sifat ini. Wa yata'awwalu li ajliha al-ayati bi ta'wilatin ma anzalallahu 'alaihi min sultan. Mereka menta'wil ayat-ayat ini dengan ta'wil-ta'wil yang tidak ada dalam diri Al-Qur'an. Bal haqiqatuha al-qadhu fi bayanillahi wa bayan rasulih. Bahkan ta'wil-ta'wil yang mereka lakukan ini hakikatnya adalah mencela penjelasan Allah dan penjelasan Rasul, karena Allah menjelaskan begini mereka tidak percaya. Kata mereka enggak. Nabi bilang begini, mereka bilang enggak. Padahal mereka tahu bahwasanya zahirnya seperti itu, tapi mereka bilang zahir ini enggak benar. Kalau begitu ketika Allah berbicara tentang zahirnya begini, Nabi kata mereka zahirnya enggak begitu, zahirnya enggak begini, berarti Allah tidak mampu menjelaskan dong. Berarti Nabi tidak mampu menjelaskan. Coba kita kembali misalnya ayat-ayat tentang sifat. Allah mengatakan Allah di atas, kata mereka enggak di atas. Puluhan ayat, ratusan dalil menunjukkan Allah di atas, kata mereka enggak di atas. Subhanallah. Terus gimana? Allah salah jelaskan dong. Nabi berdoa ke atas, Nabi tunjuk ke atas, salah semua. Berarti Nabi enggak pandai menjelaskan. Repot. Ya. Allah bilang Allah di atas langit, kata mereka enggak, Allah tidak di luar, tidak di dalam. Tidak di luar alam, tidak di dalam alam. Terus gimana? Allah salah menjelaskan. Allah salah menjelaskan. Nabi mengatakan Nabi ke atas ketemu dengan Allah, kata enggak, itu bukan ketemu Allah. Allah tidak di situ. Repot ya. Allah mengatakan Allah punya tangan, kata mereka Allah tidak punya tangan. Terus gimana? Allah mengatakan Allah punya wajah, kata mereka Allah tidak punya wajah. Gimana? Nabi dalam hadis ini mengatakan Allah punya tangan, dan sifat tangan dalam hadis banyak sekali. Nabi mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala punya wajah, di antara kelezatan nikmat hari kiamat melihat wajah, kata mereka enggak ada wajah. Mereka tolak. Sifat ikhtiariyah mereka tolak, sifat sebagian sifat dzatiyah mereka tolak. Ini semuanya mereka takwil. Nabi mengatakan Allah turun ke langit dunia, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan siapa yang mohon ampun akan diampuni, siapa yang minta akan dikabulkan. Kata mereka enggak ada yang turun. Yang turun bukan Allah, yang turun malaikat. Loh, kalau malaikat apa berani malaikat bilang siapa yang minta ampun akan aku ampuni? Apa malaikat berani ngomong gitu? Itu Allah yang turun. Bagaimananya jangan disamakan dengan manusia. Ada mereka yang katanya maksudnya yang turun rahmat lah. Rahmat Allah turun tiap saat, bukan sepertiga malam yang terakhir saja. Yang turun rahmat Allah, rahmat Allah. Nah, kemudian turun cuma ke langit dunia. Ngapain rahmat cuma gantung di langit dunia, tidak sampai kepada sang hamba? Ini mereka takwil. Nabi bilang gini, kata mereka enggak, kata enggak masuk akal, enggak masuk akal, enggak masuk akal. Berarti Nabi salah menjelaskan. Allah. Bayangkan ketika Haji Wada, Rasulullah SAW di hadapan 100,000 orang, ada Arab Badui yang baru masuk Islam, yang sudah masuk Islam. Nabi mengatakan, Allahumma syahati, Allah saksikan. Rasulullah tunjuk. Ternyata Rasulullah bohong, ternyata Allah tidak di atas. Kata Nabi, ya Allah, saksikan. Ternyata Nabi tidak tunjuk, Allah bohong dong Nabi. Membohongi 100,000 orang di depan dia. Jadi sebenarnya kata Syekh Sa'di, takwil-takwil mereka itu berarti al-qadah fi bayanillah wa bayani rasulih. Mereka mencela Allah dalam menjelaskan. Allah tidak gampangannya tidak becus dalam menjelaskan. Nabi SAW juga tidak becus dalam menjelaskan. Kenapa? Karena penjelasannya zahirnya ternyata salah. Ini kan berarti bukan Al-Quran, bukan sebagaimana dijelaskan. Bukan kitab petunjuk, tapi kitab penyesatan. Kalau harus mengikuti takwil-takwil mereka, kenapa semua yang zahirnya dalam Al-Quran kata mereka tidak benar? Bukan begitu maksudnya. Kata Syekh Sa'di, fahaulai laisa lahum laisa ma'ahum dalil naqli. Mereka tidak punya dalil naqli. Dalil, coba sebutkan dalil saja dalam Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah pernah berkata, maksud tangan adalah kekuatan. Maksud wajah adalah zat. Tidak ada sama sekali dalam Al-Quran dan Sunnah. Maksud Allah di atas bukan di atas. Pernahkah Rasulullah menjelaskan sekalipun? Pernahkah dalam Al-Quran menjelaskan sekalipun? Mereka tidak punya dalil secara nas, tidak ada. Bal wala dalilun aqli. Dan bahkan mereka tidak punya dalil akal. Dalil akal bagaimana? Allah tidak di atas. Terus Allah di mana? Tidak di atas, tidak di luar alam, tidak di dalam alam. Mereka, Allah tidak ada dong. Ini sudah saya jelaskan panjang lebar. Allah tidak ada. Kita ini Allah dibandingkan dengan kita. Kalau tidak di luar kita, bersama kita, dalam kita. Jadi kata dia Allah tidak di dalam alam, Allah tidak di luar alam. Berarti Allah enggak ada dong. Tidak masuk akal. Tidak masuk masuk akal. Dan banyak saya bahas tentang ketidak masuk akalan akidah mereka ya, dalam syarat akidah wasatiyah. Amma naqli, adapun dalil secara nas, faqad i'tarafu bi anna nusul warida fil kitab wasunnah zahiruha bal sharihuha dalun ala madhhab ila sunnah. Mereka padahal mengakui bahwasanya zahirnya dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah menunjukkan akidah Ahlussunnah sebagaimana kita yakini. Ya. Wa annaha tuhtaju di dalalatiha ala madhhabil batil, dan bahwasanya dalil ini membantah keyakinan batil mereka. Dan seterusnya. Wa ammal aqlu falaysa fil aqli ma yadullu ala nafi hadhi sifat. Adapun akal, tidak ada dalil secara akal yang menunjukkan harus menolak sifat-sifat ikhtiyariyah. Tidak ada. Allahnya Allah berbuat ini, Allah kata mereka enggak boleh. Allah statis. Kalau Allah bilang Allah sayang sama si fulan, enggak boleh. Allah mencintai, Allah tidak mencintai. Allah marah, Allah tidak marah. Karena itu baru, berarti sebelumnya Allah marah, Allah kemudian marah, ini berarti bukan Tuhan. Tuhan harus statis, tidak berubah. Justru dalil akal menunjukkan namanya suatu zat yang sempurna, yaitu yang bisa bertindak. Kata Allah, fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Ini kata mereka, Allah tidak bisa lakukan apa karena Allah statis. Justru sempurnanya Allah pada statisnya Allah, kata mereka. Enggak logis. Kalau ada orang, kita bicara makhluk, kalau statis satu yang bergerak, yang hidup mana? Perbuatan itu menunjukkan kehidupan. Adapun statis, tidak ada kegiatan, diem, tok, begitu saja, itu namanya bukan hidup. Kata mereka, Allah harusnya begitu, statis, tidak boleh ada perubahan, ini kacau. Ya. Justru akal menunjukkan, justru sempurnanya Tuhan ketika dia bisa melakukan apa yang dia kehendaki. Dia marah, kemudian Allah meridhoi, kalau ada yang bermaksiat, Allah marah, ada yang melakukan amal soleh, Allah ridho. Kata mereka, ini semua enggak masuk akal. Lalu justru itu yang tidak masuk akal. Intinya perkataan indah dari Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, mungkin apa namanya perlu dibaca. Ini itu ringkasan dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang sifat-sifat Allah al-ikhtiyariyah. Baik, mungkin sampai di sini ya. Demikian apa yang saya sampaikan. Kalau saya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.